Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, untuk Bandung dan sekitarnya melalui radio atau melalui streaming Facebook ataupun YouTube di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio Ris Kebumen, radio Satu Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Surau TV, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Asmaul Husna. Kita sedang membahas bagaimana cara menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah. Kita sudah bahas pertama dengan mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Kedua, memperhatikan alam jagat raya yang maha luas dan dahsyat ini. Ketiga, memperhatikan hebatnya para malaikat. Keempat dan kelima yang sudah kita terangkanlah memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga memperhatikan ayat-ayat syar'i yang rabbani. Ini sudah kita terangkan. Memperhatikan atau menelaah ayat-ayat syar'iyah dan ahkam ar-rabbaniyah bisa menghadirkan keyakinan dalam diri kita tentang kemahadahsyatan Allah. Beberapa contoh memperhatikan ayat-ayat syar'i dan hadis-hadis nabawi. Pertama, efek dari hal tersebut ya. Kita bisa melihat kepada kesabaran Allah Azza wa Jalla, kelemah lembutan Allah, dan maha pemaafnya Allah kepada hamba-hambanya. Padahal dia maha kuasa, dan kalau mau memberikan azab atas kedurhakaan manusia, dalam sekejap dia bisa menghancurkan makhluk-makhluk yang durhaka tersebut. Tapi karena amat sangat sabarnya Allah terhadap keburukan hamba-hambanya, Allah tetap memberi rizki, memberikan kehidupan, kesehatan, dan berbagai macam nikmat lainnya. Coba perhatikan Al-Quran Surah Maryam ayat ke-88 sampai 95. Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda, an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada, laqad ahsahum wa'addahum adda, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Kata Allah, orang-orang musyrik berkata Allah memiliki anak. Jadi tuduhan super keji kepada Allah. Kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang amat mungkar. Hampir-hampir langit ini pecah dan hampir-hampir bumi ini terbelah dan hampir-hampir gunung ini pun meledak dari hal itu. Jadi alam yang Allah ciptakan langit, bumi, gunung murka, marah kepada orang-orang musyrik yang mengatakan Allah memiliki anak. Langit sampai hampir pecah, bumi sampai hampir terbelah, gunung pun sampai hampir meledak dari tuduhan bahwa Allah memiliki anak. Anda awul lirrahmani walada. Ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidaklah layak bagi Allah untuk memiliki anak. Tidak ada makhluk di langit ataupun di bumi kecuali dia akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Terus laqad ahsahum wa addahum adda. Allah pun telah menghitung mereka dengan penghitungan yang cermat dan teliti. Allah tahu berapa jumlah manusia yang lahir ke muka bumi. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Allah tahu. Jumlahnya Allah tahu pasti karena Dia yang membuat dan membatasi jumlahnya, ya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, seluruh makhluknya kelak akan mendatangi Allah di hari kiamat sendiri-sendiri. Kita akan datang menghadap Allah sendirian, masing-masing dari kita, ya. Nah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ahada asbaru ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla innahu yushriku bihi wa yaj'alu lahu alwalad thumma huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Tak ada sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya dibanding Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas perbuatan yang menyakiti yang didengarnya selain Allah. Allah itu paling sabar. Kalau kita, pribadi kita ada yang menghina, menuduh dengan tuduhan yang paling tidak kita suka, kita marah. Bisa-bisa apa? Kita pukul dia, kan? Bisa-bisa minimal kita bentak dia. Minimal kita pelototin dia. Terus setelah itu dia minta uang untuk jajan. Dikasih enggak? Enggak. Kan begitu ya? Kita mah enggak sabaran. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya selain Allah. Orang musyrik kepadanya menganggap Allah memiliki anak, tapi Allah memaafkan mereka dan tetap memberi rizki kepada mereka. Kurang gimana tuh orang-orang kafir, orang ateis, orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani menyakiti Allah. Apakah mereka langsung keletuk maut, mati? Tidak. Ataukah tiba-tiba stroke? Tidak. Tetap diberi kesehatan. Tiba-tiba seluruh kekayaannya lenyap, rizkinya di stop, karena Allah murka kepada mereka, Allah lampiaskan kemurkaannya dengan cara mencabut seluruh nikmatnya. Tidak. Tetap Allah beri rizki, Allah berikan kenikmatan. Sabar Allah Azza wa Jalla, ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Ini pertama, lihat. Apakah sabarnya Allah terhadap kedurhakaan manusia ada efek enggak kepada hati kita? Iya. Efek dari pengetahuan kita tentang asma dan sifat Allah nanti kita akan bahas di bagian akhir dari pembahasan ini. Lihat juga umpamanya keagungan Allah dan qayyumiyahnya Allah. Qayyumiyah itu apa? Berdiri sendirinya Allah, tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Dalam hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman, ini Rasul, bukan hadis kursi, ini hadis nabawi ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfadul qista wa yarfa'uhu, yarfa'u ilaihi amal al-layli qabla amal al-nahar, wa amal al-nahar qabla amal al-layl, hijabuhu an-nur, wa fi riwayatin an-nar, law kashafahu la'ahraqat sabahatus wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Hadis ini menggambarkan dahsyatnya kekuasaan Allah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Karena tidur itu bukti kelemahan. Tidur itu nikmat apa tidak? Ya, kalau lagi ngantuk dan lelah nikmat. Tapi itu bukti kelemahan, kita butuh tidur. Karena tidur itu obat. Tidur itu recovery. Tidur itu pemulihan. Karena tubuh kita lemah, diporsir, terlalu lelah, terlalu capek, letih, butuh istirahat. Maka datang ngantuk tidur. Karena kelemahan. Allah tidak punya kelemahan. Makanya Allah tidak tidur, tidak butuh tidur. Dan tidaklah layak bagi Allah untuk tidur. Dia merendahkan timbangan dan mengangkat timbangan. Dia mengangkat amal-amal malam hari sebelum amal siang hari dan amal siang hari sebelum amal malam hari. Hijabnya adalah cahaya. Dalam riwayat lain, hijabnya adalah api. Saya enggak tahu ya kalau secara teknologi ini. Mungkin ada orang fisika di sini. Apakah cahaya selalu berkaitan dengan api atau tidak? Kalau ada cahaya pasti ada api. Ini ada cahaya. Ini ada apian enggak, listrik? Ada ya. Mungkin enggak ada cahaya tanpa api? Subhanallah amat. Hijab Allah itu cahaya. Dalam riwayat lain, hijab Allah itu api. Jadi antara Allah dengan makhluknya ada hijab. Ini yang membuat makhluknya selamat. Siapa di kalangan makhluknya yang melihat Allah gak akan mampu, dia akan hancur di dunia ya. Teralanglah hijab. Hijabuhu nur, hijabnya adalah cahaya. Dalam riwayat lain, an-nar, hijabuhu an-nar, hijabnya adalah api. Lau kasyafahu, seandainya hijabnya ini disingkapkan, hijabnya ini dibuka oleh Allah, niscaya cahaya yang terpancar wajah Allah bisa membakar segala sesuatu yang terlihat oleh pandangan matanya dari kalangan makhluknya. Hancur ini alam jagat raya, terbakar. Ini untuk di dunia, ya. Ini kedahsyatan kekuasaan Allah. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan tentang keindahan wajah Allah Azza wa Jalla yang beliau ungkapkan dalam kitab Al-Fawaid. Sabahatu wajihi, qala Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan, fi rasailil masailil mufidah, وأما السبهات فهي نور الذات المقدسة العلية. ثم قال وإذا فسرت السبهات بنور وجه الكريم جازت الاستعاذة بها لأنها وصف ذات. سبهات bahasa kitanya pancaran, pancaran sinar dari wajah, kan ada ya, walaupun mungkin enggak ada sinarnya. Sabahat wajhi diterangkan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Ar-Rasail wal Masail Mufidah. Itu diterangkan sabahat itu cahaya dari zat yang suci dan tinggi. Lalu beliau berkata, bila sabahat ditafsirkan dengan makna cahaya wajah Allah yang mulia, menunjukkan boleh berlindung kepada wajah Allah dan boleh berlindung kepada cahaya Allah. Karena itu sifat. Ada enggak hadis yang menjelaskan doa berlindung kepada wajah Allah? Ada, a'udzu biwajhika. Aku berlindung kepada wajah engkau ya Allah. Jadi boleh berlindung kepada wajah Allah termasuk sabahat atau cahaya Allah Azza wa Jalla. Ya. Berkata Al-Izz bin Abdissalam yang beliau terangkan dalam kitab Syajaratul Ma'arif Al-Ahwal. إذا فان صواحب يوسف بن يعقوب بملاحظة جماله فما ظن بملاحظة جمال مقلب القلوب وعلم الغيوب. Ini mengomentari karakter para akhwat. Ketika para akhwat dikasih buah dan pisau lalu disuruh ngupas. Ketika mengupas buah tersebut, lewatlah siapa? Lelaki ganteng, Nabi Yusuf. Itu akhwat, ini akhwat nih. Matanya itu melotot, enggak berkedip. Matanya melotot, enggak berkedip, sambil tetap ngupas. Yang terkupas saking khusyuknya melotot. Memandang kegantengan wajah Nabi Yusuf, yang terkupas malah apanya? Tangannya berlumuran darah. Mereka enggak merasa pedih, tidak merasa sakit, tidak menjerit, tidak apa-apa, berlumuran darah. Rasa sakitnya enggak terasa, terlindih oleh kenikmatan, kelezatan, kesenangan memandang wajah ganteng. Itu siapa yang begitu tuh? Akhwat. Begitu tuh akhwat. Kata Al-Izz bin Abdussalam, bila para wanita yang memandang Nabi Yusuf alaih salatu wassalam terpesona sampai hilaf, lupa, enggak sadar kepada apapun hanya karena memandang kegantengan wajah Nabi Yusuf, maka bagaimanakah dengan orang yang memandang keindahan wajah Allah yang muqallibul qulub dan allamul ghuyub? Ada enggak orang yang bisa memandang wajah Allah? Ada, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, tapi tidak di sini. Di mana? Di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah, yang berbahagia karena mereka bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu senikmat kenikmatan yang ada di surga. Senikmat-nikmat kenikmatan, selezat-lezat kelezatan, sebahagia-bahagia kebahagiaan di surga adalah memandang wajah Allah. Hanya di surga bagi orang mukmin. Adapun orang kafir di neraka tidak. Allah berfirman, "Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak, kata Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, an rabbihim, tentang apa namanya, melihat Allah pada hari itu akan terhijab, akan terhalang, enggak bisa melihat Allah. Itu surah Al-Mutaffifin. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir di akhirat terhalang, tidak bisa melihat wajah Allah, menunjukkan orang mukmin di surga bisa melihat wajah Allah. Dengan penjelasan ayat itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kata Al-Iz bin Abdus Salam, bila para wanita memandang Nabi wajah atau kegantengan, keindahan Nabi Yusuf, wajah Nabi Yusuf, sampai lupa diri, ya, rasa sakit tidak terasa sakit. Darah yang bercucuran yang selama ini mereka sangat takuti tidak lagi dipedulikan. Terpesona oleh kegantengan Nabiullah Yusuf. Itu baru makhluk. Maka bagaimana melihat keindahan wajah Allah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan amat menyukai keindahan. Berkata Imam Ibn Qayyim, idza kanat musyahadata makhluqin yawma ukhrija alaihinna istaghraqat ihsasan nadhirat faqata'na aydiyahunna wa ma yash'urna fakaifa bil hali yaumil mazid. Kata Imam Ibn Qayyim, bila menyaksikan keindahan makhluk, ketika makhluk ini keluar, yaitu Nabi Yusuf, dan melupakan perasaan wanita-wanita yang memandang keindahan wajah Nabi Yusuf, kesadarannya itu hilang. Sampai mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa mereka sadari. Orang itu sudah lupa diri, sudah tersihir, hanya melihat kegantengan Nabi Yusuf. Maka bagaimana keadaannya pada hari kiamat nanti? Di mana kaum mukminin di surga memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla, ya? Itu poin yang kedua. Ketiga, lihat lagi karunia Allah, pemberian Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah, dan betapa maha berterima kasihnya Allah kepada makhluk, kepada hamba atas amal yang dilakukannya. Padahal nih, orang berbuat baik, orang berbuat taat, orang berbuat ibadah, itu pun dikarenakan pemberian Allah berupa hidayah dan taufik kepada mereka. Kenapa kita sholat, yang lain enggak? Kita mah diberi hidayah, yang lain enggak. Kenapa kita ngaji ke sini, yang lain enggak? Kita mah diberi hidayah dan taufik untuk ngaji, yang lain mah tidak. Kenapa sebagian orang beribadah dan taat, sebagian lagi tidak? Karena yang ibadah dan taat itu diberi hidayah. Jadi kalau orang berbuat baik itu karena apa? Hidayah Allah, kebaikan Allah. Bukan murni hasil usaha dan ikhtiar orang itu secara pribadi, enggak. Karena hidayah Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada kebaikan ini. Wa ma kunna linahtadiya. Kami tidak mungkin tertunjuki seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, ya. Kenapa kita bisa datang ke sini ngaji? Karena hidayah Allah. Yang lain tidak diberi hidayah, ada yang memang enggak ingin, enggak punya keinginan. Ada yang ingin tapi diberi kesibukan yang enggak bisa ditinggalkan. Akhirnya enggak bisa datang. Nah, jadi orang yang berbuat baik padahal kebaikan itu pun atas taufik dan hidayah Allah, tapi tetap Allah berikan balasan. Dan bila Allah beri balasan, tidak pernah yang setimpal. Balasan kebaikan itu enggak pernah dibalas dengan yang setimpal, tapi ya berlipat ganda. 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih lagi dari itu. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Nabi SAW, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuh. Yukaffirullahu anhu kulla sayyatin kana zalafaha. Wa kana ba'da dhalika al-qisas. Al-hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. والسيئه بمثلها الا اي والسيئه بمثلها الا اي يتجاوز الله عنها." Kelihatan bager dan dermawannya Allah kepada hamba-Nya yang durhaka, kepada hamba-Nya yang taat dan kepada hamba-Nya yang durhaka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba masuk Islam, sebelum masuk Islam apa dia? Kafir, musyrik, durhaka, bikin Allah murka gitu ya. Tapi kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya, maka seluruh kesalahan masa lalu yang pernah dia lakukan bersih, dihapus oleh Allah tanpa bekas. Dilupakan oleh Allah. Apa dosa-dosa yang padahal dosa dahulu itu luar biasa sebelum dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, keislamannya bagus, semua dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian dia melakukan kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya atau balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu kebaikan. Adapun keburukan hanya dibalas dengan keburukan yang setimpal. Satu dosa dibalas dengan satu azab. Sudah. Kecuali kalau Allah mengampuninya. Tidak seluruh keburukan itu diazab oleh Allah. Tidak. Walaupun dia tidak tobat. Dia tidak tobat. Dosanya terbawa mati menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa. Pasti diazab. Tidak pasti. Mungkin diampuni, mungkin. Allah berfirman tuh di dalam Al-Qur'anul Karim. Selama dosanya bukan dosa syirik ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Bukan untuk orang yang tobat. Sekali lagi, ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia tidak tobat sampai syiriknya ke bawah mati. Allah enggak akan ampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik yang terbawa mati itu. Akan diampuni? Akan. Kalau dosa syirik, enggak. Selain syirik, iya diampuni. Apakah semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak semua orang diampuni. Jadi sangat mungkin dosa itu tidak ditobati, terbawa mati, tapi diampuni. Tapi tidak bagi semua orang. Siapa orang yang akan diampuni? Oleh Allah dirinci. Dalam ayat, dalam banyak hadis, pertama orang itu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan. Kebaikan ada, dosa ada. Nanti kebaikan ini menghapus dosa-dosanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Perbanyak kebaikan. Kedua, orang itu memperoleh banyak musibah di alam dunianya dan sabar. Seluruh musibah yang menyebabkan kita mengalami penderitaan lahir atau batin, fisik ataupun psikis, itu menggugurkan dosa. Ada umpamanya akhwat tuh jalan kaki mau ngaji atau pulang ngaji atau kemana saja menutup aurat pakai cadar. Berpapasan dengan orang iseng lalu mereka berkata, itu ada ninja. Dibegitukan akhwat untung apa rugi? Untung apa keuntungannya? Dosanya gugur. Kadang-kadang orang itu tidak sekedar begitu, tidak hanya itu ada ninja, ada juga itu teroris, macam-macam ya. Itu ayah bebegi ke sawah, oh macam-macam. Itu penghinaan. Apakah hati kita merasa nyaman dengan hinaan itu? Enggak, deg, langsung gitu kan. Aduh. Tapi ada akhwat yang senang disebut ninja. Ninja kan jagoan katanya. Gak tahu di balik jilbabnya ada pedang, samurai, sabut. Kayak di film. Ada yang senang. Saya senang disebut ninja. Ada juga yang tidak suka. Karena walaupun ninjanya jagoan gitu ya. Tapi maksud orang yang berkata begitu untuk menghina, untuk memojokkan gitu kan. Itu gugur dosa itu. Kita umpamanya membuat status di medsos, status kita baik, bagus, mengutip ayat, mengutip hadis. Yang komen aja-aja yang miring, kayak mau ke surga aja lu, kan gitu ya. Emang surga milikmu sendiri, ya seperti itu tuh. Ke hati ini nyentuk apa tidak? Iya nyentuk, gugur itu dosa. Makanya kalau kita bikin status jangan berharap jempol melulu. Likes. Mungkin ada yang para haters gitu ya. Kemudian mencela, menghina. Nah itu yang menguntungkan tuh. Justru yang memuji, yang bahayakan. Wah kamu hebat, mantap, calon ahli surga, segala macam gitu. Itu bisa membahayakan karena kita bikin apa? Ria, ujub, sum'ah, takabur kayak lihat. Saya bikin satu-satu huruf aja yang like di 30 juta lihat. Padahal cuma A aja. Nah, itu yang berbahaya tuh, mencelakakan kita. Ya. Tapi kalau umpama ada yang miring, nah itu tuh. Ada yang menghina, itu yang menguntungkan kita. Dosa kita gugur terus-terusan, nanti yang menghina itu di-share lagi ke banyak orang, ya. Ada yang komentar lagi tambah panjang hinaannya. Makanya kan ada video-video pendek cuplikan-cuplikan para ustaz gitu ya. Nasihat-nasihat berharga. Apakah semua yang komen positif? Enggak, ada yang buruk. Nah yang buruk itu yang menguntungkan tuh. Itu yang membuat dosa-dosa kita berguguran. Ya, tapi jangan kita yang berbuat. Nah, ustaz ini kasihan biar gugur dosanya saya cela. Ustaznya untung, kita yang rugi ya. Jangan. Jadi Allah dalam membalas tidak pernah setimpal kalau itu kebaikan, tapi berlipat ganda. Adapun keburukan ya setimpal. Dan ada dosa yang terbawa mati, tidak ditobati, tetap Allah ampuni. Baik dengan kebaikan, dengan musibah, dengan doa orang lain yang memintakan ampunan, dan amalan-amalan lain penghapus dosa, termasuk ngaji begini nih, menghapus dosa. Sering kita jelaskan ya, ada yang memintakan ampunan untuk kita, siapa? Para malaikat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakulu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalihha ila sam'i mi'ati dha'fin wa kullu sayyi'ah tuktabu bi mithliha." Apabila salah seorang di antara kalian membaguskan keislamannya, maka semua kebaikan yang diamalkannya akan dicatat pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Minimal 10 kali, maksimalnya sampai 700 kali. Sedangkan seluruh kesalahan hanya akan dicatat satu dosa. Bager apa tidak Allah kepada kita? Bager, bingit, luar biasa. Ya. Lihat lagi kepada ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang nyata ataupun yang gaib, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang lahir ataupun yang batin, sampai di pedalaman hutan yang dalam yang tak pernah orang datang ke sana, ada apapun yang terjadi di sana Allah tahu, sampai daun kering yang jatuh Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menjatuhkannya. Sebagaimana diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis. Allah berfirman dalam Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah memiliki kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban ini selain Dia. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada satu gugur, satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu benih pun di tengah di kegelapan tanah, baik yang kering ataupun yang basah, kecuali semuanya itu telah dituliskan dalam kitab yang nyata. Kitab yang dimaksud di Lauhul Mahfudz sudah tertulis, dan apa yang sudah tertulis itu yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Luqman ayat 16 menyatakan, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kata Luqman, wahai anakku, ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, sesungguhnya bila ada sebutir debu, ya, atau sebiji benih, dia berada di tengah padang pasir, atau di tengah langit, atau di bumi, semua yang ada, termasuk amalan yang engkau lakukan, sekecil apapun, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan dia. Allah ketahui, dan Allah akan balas, dan Allah akan timbang, akan hisab. Innallaha latifun khabir. Ya, seluruhnya akan terketahui. Berkata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, wa huwa ya'lamu ma fis samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa ma fi qa'ril bihar wa manbati kulli syajarah wa kulli zar'in wa kulli nabatin wa musqitu kulli waraqatin wa adadi wa addada dhalik wa adadal hisa wal ramal wa turab wa mathaqilul jibal wa amal ibad wa atharuhum wa kalamuhum wa anfusahum ya'lamu kulla syai'in la yakhfa 'alaihi min dhalika syai' wa huwa 'alal 'arsyi fawqas sama'i sabi'ah. Kata Imam Ahmad, Allah mengetahui apa yang ada di langit yang tujuh dan apa yang ada di bumi yang tujuh dan apa yang ada di antara kedua-duanya dan apa yang ada di dalam tanah dan apa yang ada di kedalaman lautan, dan Allah pun mengetahui seluruh pepohonan yang tumbuh, seluruh tanaman yang juga bermunculan. Allah lah yang menggugurkan setiap daun dan menghitungnya. Allah juga mengetahui jumlah seluruh kerikil, seluruh pasir dan seluruh tanah. Allah juga mengetahui beratnya gunung, mengetahui seluruh amalan hamba-hamba, termasuk efek athar dari apa yang mereka lakukan, termasuk mengetahui ucapan mereka dan apa yang dibisikkan dalam hati mereka. Allah tahu semuanya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, padahal dia berada di atas aras, di atas langit yang ketujuh. Dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'a usfur hatta waqa'a ala harfis safinah thumma naqara fil bahr faqala lahu al-Khidir ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa mithla ma naqasa hadzal usfur min al-bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir lagi naik perahu, tiba-tiba ari entrep bahasa Indonesia nanaon menclok hinggap, tiba-tiba ada hinggap seekor udang dari lautan ke pinggir perahu yang sedang dinaikinya. Kemudian dia nyebur lagi ke lautan. Berkatalah Khidir. Jadi Khidir itu mampu mengambil ilmu dan merangkan ilmu dari semua kejadian. Makanya Nabi Musa oleh Allah disuruh untuk belajar kepada Khidir. Berkata Khidir, tidaklah berkurang ilmuku dan ilmumu dari ilmu Allah kecuali seperti berkurangnya udang tadi dari lautan. Apakah lautan itu merasakan kehilangan udang ketika udang itu pergi dari lautan menclok ke perahu atau ke daratan? Sama sekali tidak, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla terlihat juga dari sebuah kisah yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat laqad ja'atil mujadilah ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi nahyatil bait tashku zawjaha wa ma asma'u ma taqul fa'anzalallahu qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaku wa tashtaki ilallah. Kata Aisyah, segala puji bagi Allah yang pendengarannya menjangkau seluruh suara. Sungguh telah datang seorang wanita yang mendebat Nabi SAW tentang suaminya. Saat itu aku ada di pojok kamarku. Dia curhat kepada Nabi SAW tentang suaminya. Aku tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Jadi wanita itu curhat kepada Nabi SAW. Aisyah ada di kamar itu. Kamar Aisyah gede apa kecil? Kecil. Gede mana dengan Masjid Cipaganti ini? Oh, yang gede Masjid Cipaganti itu ya. Kecil. Ya. Mungkin seukuran RSSSSSSS-nya 10. Sangat sederhana, sempit, sumpek, susah selonjor, dan seterusnya. Tapi Aisyah tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita yang curhat kepada Nabi SAW itu. Padahal dekat. Ternyata Allah tahu. Sampai Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat yang pertama. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mengetahui ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia itu curhat kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah tahu dialog kalian berdua. Allah mendengar. Bahkan jangankan yang terucap walaupun berbisik, yang hanya di, kata orang Sunda, digerenteskeun dina hate. Dan itu tidak ada terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu menerjemahkan? Dibisik diharewoskeun. Berbisik ngeharewos. Ngegerentes mah beda lagi. Ya. Apa yang tersirat? Tersirat? Ya bolehlah. Yang tersirat di dalam hati Allah tahu. Tidak diungkapkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati, isi dada. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tahu. Diungkap dalam salah satu bait syair tentang bagaimana ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Ya man yara muddal ba'ud janahaha fi dhulumatil laylil bahimil alil wa yara nayata'u ruqiha fi mukhiha wal mukhu fi tilkal idhamin naha. Wahai zat yang maha mengetahui rentangan sayap nyamuk. Saya mau tanya, ada berapa helai sayap nyamuk? Ada yang pernah mencoba menghitung tangkap, dihitung ada? Enggak ada ya? Ada berapa helai? Enggak tahu. 4? Meni tahu ya. Menilekeun. Ah, menilekeun juga enggak ada terjemahannya. Wahai zat yang maha mengetahui bentangan nyamuk ketika membentangkan sayapnya di gelapnya malam yang amat gelap. Dia melihat juga tetesan keringatnya dari mukhnya. Mukh itu tulang sumsum, dan tulang sumsum ada di dalam dan sumsumnya ada di dalam tulang dari nahal. Tahu nahal? Lebah. Di dalam lebah mungkin ada tulang bagi lebah, di dalam tulang lebah ada sumsumnya. Nah, sumsum itu mengeluarkan cairan. Allah Maha tahu dan Maha melihat. Dan ini menunjukkan kemahatahuan Allah tentang segala sesuatu. Maka apa yang kita lakukan di saat sendirian tak ada orang yang melihat kita, bahkan yang tersirat di dalam hati kita Allah dengar, Allah tahu, dan seluruhnya Allah akan tampakkan kelak di dalam hisab. Ya, inilah beberapa contoh penjelasan ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Poin yang berikutnya, contoh memperhatikan hukum-hukum syar'i. Siapa yang memperhatikan hukum-hukum syar'i, maka dia akan menemukan banyak pelajaran yang berharga. Di antaranya mengetahui makna dari beberapa asma dan sifat Allah dan bagaimana aplikasi ibadah dengan asma dan sifat Allah. Ini pembicaraan yang luas dan dalam. Sebuah kebun yang tak bertepi tapi lebat dengan buah-buah yang amat sangat berharga bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hal itulah, maka memperhatikan masalah ini merupakan sebuah studi yang sangat dalam dan luas. Menghabiskan banyak waktu dan potensi yang kita miliki. Tapi hasilnya sebanding dengan usaha yang kita lakukan dan pengorbanan yang kita keluarkan. Ya. Mempelajari hal ini berarti membongkar rahasia ilahi. Dengan hal ini Allah akan membuat agama kita semakin kuat dan semakin mendalam. Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan dari hal ini lahirlah sikap yang luar biasa bagusnya bagi orang ini. Siapa yang sudah memahaminya, dia akan tawadhu, dia akan hati-hati, dia akan takwa, dia akan berbagai macam karakter baik akan tertanam dalam dirinya. Coba lihat, pertama sholat. Siapa orang yang memperhatikan sholat beserta makna-makna yang agung dari bacaan yang dibaca dalam sholat, akan apa? Akan lahir beberapa karakter bagus. Pertama, ta'widun nafsil basyariyah alal khudu wal inqiyad. Jiwanya akan terlatih untuk selalu khudu dan inqiyad. Khudu itu rendah hati. Inqiyad itu loyal, taat, tunduk dan patuh. Dia akan selalu terlatih untuk memperhatikan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Setiap perpindahan gerakan kita selalu diingatkan kepada kemahabesaran Allah. Diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ini jangan sampai ucapan lisan semata-mata tanpa penghayatan. Lisan itu hanya media. Lisan itu hanya seperti knalpot yang mengeluarkan asap hasil dari pembakaran. Nah, jiwa kita mengagungkan Allah. Keagungan Allah yang sudah terkondisi dalam jiwa kita terucap melalui mulut, Allahu Akbar. Mulut ini terkemudian. Mulut ini poin akhir dari aksi pengagungan kita kepada Allah. Sebelum mulut, hati pikiran kita sudah mengagungkan Allah. Sudah menganggap Allah itu besar. Nah, dari hati yang sudah tertanam, baru mulut mengeluarkan takbir Allahu Akbar. Kebanyakan kita kan hanya mulut ya. Hati pikiran mah tidak. Allahu Akbar, lalu membaca doa-doa yang disyariatkan. Kadang-kadang ketika membaca doa yang disyariatkan dalam sholat, kita lalai lagi, ingat lagi kepada dunia, tidak ingat lagi kepada Allah. Pas pindah ke gerakan lainnya, diingatkan lagi Allah Akbar. Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Dunia ini kecil, gak perlu difikirkan, gak perlu diingatkan, gak perlu diprioritaskan. Yang harus diprioritaskanlah Allah yang maha besar. Allahu Akbar, kembali kepada Allah. Sholat ini penuh pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, karena Allah satu-satunya yang maha besar, Allah satu-satunya yang harus diprioritaskan, diperhatikan, dinomorsatukan, ditaati, dan hanya kepada Dia kita tunduk dan patuh. Apa efek yang muncul berikutnya? Tenanglah dada. Kemudian syahdulah atau nyamanlah jiwa karena merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh doa yang kita baca dalam sholat penuh pujian kepada Allah. Penuh tasbih, tahmid, dan takbir serta tahlil. Di dalamnya ada kita selipkan keinginan-keinginan kita. Tapi umumnya keinginan untuk akhirat dan jiwa kita, bukan untuk dunia. Iftitah saja kan isinya meminta ampunan. Allahumma ba'in baini wa baina khataya, itu ampunan. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya. Fatihah sudah kita bahas tafsirnya dan belum selesai ya. Mungkin nanti hari Ahad yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ruku itu tasbih dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sujud juga demikian. Nah, di dalam duduk, selain meminta akhirat, kita minta dunia. Ada Rabbig Firli, itu untuk akhirat kita ya. Sampai Warzuqni, itu apa? Dunia kita, kita minta. Isinya penuh syukur, penuh pengagungan, dan seterusnya kepada Allah. Apa efeknya? Merasa dekat dengan Allah. Kalau dengan penghayatan, merasa tenang dan tentram jiwanya. Dan bila itu semua dilakukan secara berjamaah, ada efek sosial. Kita dekat dengan sesama muslim, dengan orang di kiri dan di kanan kita. Ada keterikatan batin karena bersama-sama ruku, bersama-sama sujud, bersama-sama mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Efek dari sholat memiliki pengaruh kepada kehidupan sosial. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW, sawu sufufakum, luruskan saf kalian, terus fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan kalian bararengkok. Bengkok itu lawan dari apa? Dari lurus. Nanti jangan kalian berselisih. Berselisih itu tidak lurus ketika apa namanya membangun saf. Nanti hati-hati kalian pun akan berselisih. Lihat. Dari membentuk saf berefek pada kehidupan sosial dalam kehidupan keseharian. Hati kita akan berselisih dengan tetangga kita. Bila di dalam sholat berjamaah saf ini tidak rapat dan tetap bengkok, tidak lurus. Makanya kewajiban imam. Nabi SAW sebelum sholat beliau menghadap ke makmumnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan saf kalian. Karena lurus dan rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Kesempurnaan sholat berefek pada kesempurnaan kehidupan sosial. Allah yang mengatur bagaimana hati kita, apa bersatu, apakah renggang dengan hati tetangga. Allah yang ngatur tuh. Dan itu efek dari apa? Sholat secara berjamaah. Terus perhatikan lagi tentang wudu. Siapa yang memperhatikan syariat Allah dalam hal wudu? Berupa apa? Berupa membasuh anggota-anggota badan. Yang ini merupakan esensi dari kesucian dan kebersihan. Dan ini merupakan sesuatu yang mengajarkan banyak pelajaran yang berharga. Ya. Kenapa anggota wudu umumnya dicuci, tetapi khusus untuk kepala, kenapa hanya harus diapakan? Diusap. Dan para ulama membongkar rahasia semua itu, ya. Dan kenapa yang dicuci itu hanya anggota badan tertentu? Ada berapa anggota wudu? Cuma 4, ya. Kepala dengan segala isinya, wajah gitu ya, hidung, mulut, kedua tangan, kedua kaki, tadi wajah dengan isinya mulut, hidung, kedua tangan, kedua kaki, dan kepala, mencakup juga dua daun telinga ini. Itu sudah hanya 4. Kenapa hanya itu? Kenapa bagian lain tidak? Perut umpamanya ya, bagian punggung, bagian ketiak, yang sebenarnya itu yang lebih secara logika harus dicuci. Itu yang apa namanya berpotensi sumber polusi. Tapi kenapa itu tidak? Karena agama, wudu bagian dari agama tidak didasarkan pada akal, tapi didasarkan pada wahyu. Oleh para ulama dibedah. Yang dibasuh adalah bagian tubuh yang setiap hari melakukan aksi. Ada aksi yang bagus, ada aksi yang buruk. Yang buruk menimbulkan noda, ya. Kedua tangan ini banyak beraksi, memberi ataupun mengambil. Kemudian menunjuk, menyentil, menonjok, dan yang lainnya. Kaki melangkah ke semua tempat yang diinginkan, ya. Mulut, apalagi ini mulut ya. Mulut ini lebih berbahaya daripada anggota badan yang lainnya. Demikian juga kepala yang wajah. Di wajah ada mata ya. Demikian juga kepala yang harus berpikir dan telinga yang harus mendengar. Seluruh anggota tubuh yang selalu melakukan aksi di setiap harinya itu. Itu yang layak untuk menjadi pusat perhatian. Secara fisik dibasuh ketika akan wudu. Secara psikis, Nabi SAW menyatakan, seluruh anggota wudu yang dibasuh ketika wudu menggugurkan dosa yang dilakukan oleh anggota wudu tadi. Ya enggak? Pernah dengar hadisnya? Ya, sering kita dengar hadisnya dan itu benar, sahih. Ketika seseorang mencuci kedua tangannya, berguguranlah dosa-dosa dari tangannya bersamaan dengan gugurnya air yang jatuh. Ya, ketika seseorang membasuh wajahnya dalam berwudu, bersamaan dengan jatuhnya air wudu dari wajahnya, berguguran juga dosa yang diakibatkan oleh anggota badan yang ada di wajah. Dosa mata. Mata suka melakukan dosa enggak? Nyaris setiap menit, ya enggak? Walaupun bersendirian. Orang masuk kamar, kunci kamar, goledag, gue enggak goler. Berbaring, ambil HP, dosa dengan mata. Ya apanya? Iya dan nya. Ya. Telinga juga begitu, pasang headset di sini, putar dangdut tuh sambil melek-melek. Ya telinga dosa, ya hati pikiran juga dosa, mata juga berdosa dan seterusnya. Jadi membasuh anggota-anggota wudu itu bukan sekedar memperhatikan aspek lahiriah semata-mata, tapi berefek kepada aspek batinnya. Semua dosa yang dilakukan anggota wudu ini itu terhapus dan berguguran karenanya. Walhasil setiap kali Allah memerintahkan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, secara lahiriah itu dilaksanakan oleh anggota badan kita, tapi efeknya mencakup aspek batiniah kita. Saya sering menjelaskan, termasuk amaliah yang mubah itu berefek kepada apa? Kepada batiniah kita. Sebagai contoh nih, apa yang kita baca ketika keluar dari WC? Ghufranaka. Apa artinya? Atlubu ghufranaka, ya Allah, aku meminta ampunanmu. Keluar dari WC minta ampunan. Apakah di dalam WC kita berdosa? Tidak. Tapi pelajaran dari apa yang kita lakukan di dalam WC, yang dilakukan oleh lahiriah kita, jangan lupakan aspek batiniah kita. Sebelum kita masuk WC banyak kotoran di dalam badan kita kan, dan ini membebani ya. Ya menjadi beban, ya jadi berat, ya nyalingit, seul gitu ya. Enggak bisa ditahan sedikit gutak-gutak. Akhirnya masuk WC dibuang. Kotoran yang harus dibuang dibuang. Setelah dibuang apa yang terjadi? Plong. Ya, enteng, ringan, terasa juga enak. Itu aspek lahiriah. Aspek batiniah kita juga begitu. Jiwa kita terbebani oleh dosa dan noda. Dan itu memberatkan kita. Berat untuk melakukan ibadah. Harus dibuang itu juga. Ya, maka keluar dari WC, ya Allah ampuni aku. Itu pelajaran. Sebagaimana Engkau telah mengeluarkan kotoran-kotoran lahiriahku di WC tadi, maka buang pula kotoran batiniahku berupa dosa. Ampuni aku ya Allah. Jadi dibacanya ghufranaka seusai dari WC bukan berarti kita melakukan dosa di WC, tapi itu adalah efek dari pelajaran berharga dari aktivitas membuang kotoran fisik di dalam WC. Kita pun ingin membuang kotoran batin dari jiwa kita dengan cara bertobat. Dengan cara memintakan ampunan, minta dihapuskannya dosa-dosa dari diri kita. Inilah ikhwan azanillahu wa iyyakum, kajian kita di pagi hari menjelang siang ini cukup sampai di sini. Ingatkan saya untuk materi berikutnya teh ya. Apa coba? Efek dari beribadah kepada Allah dengan asma dan sifatnya ya. Apa efeknya nanti luar biasa. Kita masuki sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab kita masuki, saya punya 4 buah buku, 2 ikhwan 2 akhwat. 1, siapa yang ingin buku doa dan wirid? Siapa namanya? Pici. Udah pernah belum? Belum, yakin? Taib, barakallahu fiik. Berjuang dulu ya. Gak gratis. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar daripada Allah. Coba jelaskan kenapa tuh Allah itu paling sabar dibandingkan makhluknya. Sabarnya Allah di mana? Iya gitu? Iya, barakallahu fiik. Ahwat, ada yang mau doa dan wirid? Kalau ada, silakan ambil mic-nya ya. Siap Ustaz. Ya. Pertanyaan untuk Ahwat dengan hadiah buku doa dan wirid. Taib, siapa 2 orang nabi yang naik perahu? Sebutkan 2 orang. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Khidir. Iya. Nabi Musa. Siapa? Barakallahu fiik sudah. Ikhwan. Siapa yang mau ini? Siapa namanya? Denny. Pernah belum? Belum, ya. Taib. Pertanyaan. Siapa anak dan ayah? Dua-duanya sebut. Ya, anaknya gantengnya luar biasa sampai Ahwat itu nggak tahu malu. Ayahnya Nabi Isa, anaknya Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Ishak kok, iya gitu. Ayahnya Nabi Ishak siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak namanya? Belum, cucunya itu mah. Saya enggak nanya kakeknya. Anaknya Nabi Ishak atau bapaknya Nabi Yusuf siapa? Ayub, bukan. Ngarang. Ini lihat nih, mahal nih. Siapa? Barakallahu. Nabi Ya'qub ya. Ahwat. Ada yang mau buku panduan lengkap menuntut ilmu? Siap? Siap Ustaz. Siap? Siap. Taib. Insyaallah. Ya. Pertanyaan untuk Ahwat. Sebutkan salah satu karakter para wanita di zaman Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf yang apa ya, yang menunjukkan karakter asli para wanita zaman sekarang. Para apa? Selalu baper. Para wanita terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf, ketampanan para ikhwan. Sampai mereka lupa kalau, sampai mereka hilang kesadaran. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Berlaku. Ya, jujur. Ya, nanti ambilnya. Barakallahu. Pertanyaan pertama, saya pernah mendengar pernyataan seorang ustadz bahwa kalau kita sudah keramas lalu pagi harinya berhubungan saat mandi junub tidak perlu keramas lagi tapi hanya membasahi rambut aja. Ya itu keramas. Tapi kalau hanya membasahi rambut tapi badan tidak, enggak sah, tetap harus mandi. Apakah harus dibanjur? Ya dibasahi itu keramas ya. Jadi batasan mandi adalah bila seluruh bagian tubuh terbasahi, apapun caranya. Baik dengan cara pakai shower ataupun pakai gayung atau nyebur ke kolam. Seluruhnya terbasahi itu sudah mandi, sah ya. Tadi dikatakan Allah akan menampakkan apa yang tersirat atau dilakukan kita. Apakah kita telah, apabila kita telah tobat, apakah tetap akan dinampakkan? Tidak. Ini sering pertanyaan ini ya. Kalau sudah tobat, dosa itu terhapus. Catatannya terhapus, amal-amalan, azab yang tadinya dicanangkan untuk orang itu juga dihapus ya, dan dampak buruk dari dosa itu juga dihapus. Apakah betul kita umat muslim masuk surga itu atas rahmat Allah? Maksudnya gimana? Apakah satu dulu, maksud orang masuk surga karena rahmat Allah bukan karena amalnya adalah, rahmat itu kasih sayang. Dimasukkannya orang ke dalam surga pada hakikatnya kasih sayang Allah, bukan balasan atas amalnya. Karena amalnya enggak seberapa, balasannya surga yang super mahal. Gak ada bandingannya di dunia ini. Gak ya. Jangankan surga lah. Amal yang kita lakukan untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita aja gak cukup. Mau gak kita diberi nih mata dua, asal seumur hidup kita ibadah? Pasti mau. Hanya mata dua saja. Gitu. Jadi untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita gak akan terbayar walaupun dengan ibadah seumur hidup. Apalagi surga. Jadi bila Allah memasukkan seorang kepada surga, itu bukan karena balasan atas amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tapi bukankah Allah menyatakan jazaan bima kanu ya'malun? Surga itu balasan atas amal mereka, atas amal manusia. Al-Quran yang menyatakan demikian. Tapi kenapa hadis menyatakan bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalnya tapi karena rahmatnya? Maka yang kedua, yaitu seorang masuk surga karena rahmatnya, itu hakiki. Adapun seseorang masuk surga karena amalnya, itu adalah wasilah dari hal tadi. Mananya wasilah itu? Rahmat Allah akan Allah berikan kepada hamba kalau hamba itu beramal. Dia beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, baru Allah turunkan rahmatnya kepada dia. Karena rahmat itulah dia masuk surga. Masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Jadi pada hakikatnya tetap kita dituntut beramal. Tanpa amal kita enggak akan dapat masuk surga, enggak. Kata Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Tanpa takwa enggak akan dikasih rahmat ya, dan takwa tidak bisa tidak kecuali dengan beramal. Itu maknanya. Ustaz. Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran jazakallahu khair. Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya. Ya. Makanya Allah dan Rasulnya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, tolabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah. Ustaz saat ini umroh. Umroh? Gak ada umroh sekarang. Lagi haji ya. Belum dibuka visa umroh. Ustaz saat ini, saat anak umroh, saat anak kayak ini, saat anak umroh itikaf di Masjidil Haram pada menjelang malam 27 Ramadan. Anak bermimpi di langit Masjidil Haram bahwa saat ini langit gelap, dan ketika muncul dan tiba-tiba muncul lafaz Allah begitu besar di langit, dan langit gelap berubah menjadi terang. Lafaz Allah begitu indah, kuning keemasan, dan ana terbangun karena sering takjub melihat semua itu. Apa arti semua itu, Ustaz? Enggak tahu. Saya bukan tukang takwil mimpi. Apakah ini merupakan karunia Allah yang begitu besar atau hanya mimpi yang datangnya dari syaitan? Mohon penjelasan. Barakallahu fik. Mimpi itu selalu kita alami. Ada yang baik, ada yang buruk. Batasan mimpi baik atau buruk, lihat efeknya. Menyenangkan kita ataukah membuat kita sedih? Mensupport, memberi semangat atau membuat kita lemah, ya. Itu saja baik buruknya. Setiap mimpi, Nabi menjelaskan mimpi tidak pernah menyuruh kita mencari takwil dari mimpi itu. Tapi Nabi SAW mengajarkan adab. Kalau kita mimpi yang bagus, yang baik, memuji Allah lah, mintalah kebaikan dari mimpi itu dan boleh diceritakan. Tapi jangan ditambah-tambah biar seru, diperseru gitu ya. Itu dusta, enggak boleh. Sedusta-dusta ucapan adalah seorang yang mengaku mimpi demikian padahal dia tidak mimpi demikian, ya. Itu dusta, dosa besar. Boleh diceritakan mimpi baik seadanya, jangan ditambah-tambah. Tapi kalau mimpinya buruk, terus kita terbangun, maka berta'awudlah kepada Allah. Minta agar tidak ditimpakan keburukan atas mimpi itu dan jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi itu umpamanya dikejar-kejar orang gila, ya, mau dibunuh pakai samurai, dia larinya kenceng, kita larinya berat gitu, mau teriak enggak bisa, susah gitu minta tolong, orang-orang cuek, eulegegan sampai terbangun. Kalau sudah terbangun begitu, ta'awudlah. Meniuplah ke kiri 3 kali, balikan bantalnya, ganti posisi tidur, maka insya Allah mimpinya tidak akan berlanjut. Itu. Dan jangan diceritakan. Agar keburukan dari mimpi itu tidak tertimpa kepada kita. Adapun kalau kita mimpi buruk sampai terbangun, begitu terbangun cuma ngeri, terus tidur lagi, mimpinya akan lebih mengerikan daripada sebelumnya, ya. Jadi itu saja adab-adab kalau kita bermimpi. Ya, perlu sibuk mencari takwil dari mimpi itu. Pak Ustadz, apakah sholat sedekah itu ada? Ada. Jadi kalau umpamanya kita sudah sholat berjamaah, datang seorang belum sholat, nah, kita menemani dia sholat, jadi berjamaah itu disebut dengan sholat sedekah. Ketika suami sholat berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah mengimami istri untuk melakukan sholat kembali, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Semua sahabat, termasuk Nabi, demikian. Nabi dan para sahabat duduk sholat di mana? Di masjid. Apakah ketika mereka pulang ke rumah mereka mengimami masing-masing keluarganya? Tidak. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat berarti itu bukan sunnah, bukan sesuatu yang bagian termasuk bagian dari agama. Enggak. Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf. Setiap malam Jumat di semua masjid selalu ada yasinan. Enggak di semua masjid. Kata anak saya, itu tidak diajarkan oleh Nabi kita. Bagaimana seharusnya? Iya. Apakah Nabi setiap malam Jumat baca Yasin? Tidak. Yang disyariatkan baca apa? Surah Al-Kahfi. Nah, itu silakan. Bacakan Al-Kahfi. Apakah terlarang baca Yasin di hari Jumat? Enggak ada larangan. Tapi enggak ada sunnahnya juga. Ya. Siapa yang baca surah Yasin hanya karena pas dia mau apa melanjutkan bacaan di hari Jumat itu pas ternyata surah Yasin, enggak apa-apa. Tapi mengkhususkan diri membaca surah Yasin di setiap malam Jumat, ini yang tidak boleh dianggap sunnah. Nabi SAW menyuruh kita membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat. Apakah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz bisa berubah? Enggak bisa berubah. Yang baik menjadi buruk atau yang buruk menjadi baik? Tidak. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan, maka tinta sudah mengering, ya. Dan tidak akan ada perubahan apa-apa lagi. Kok nasib manusia berubah? Tadinya miskin, bodoh, berubah menjadi kaya dan pintar. Nah, itu bukan berubah di Lauhul Mahfud, tapi memang di Lauhul Mahfud tertulisnya begitu. Awalnya dia bodoh miskin, terus ditakdirkan dia belajar, bekerja keras, akhirnya menjadi pintar dan kaya. Itulah garis hidup dia yang sudah tertulis. Bukankah surga dan neraka sudah Allah tentukan pada setiap hambanya? Maka bagaimana hukum mengenai setiap kebaikan yang dikerjakan? Apakah ada andil dan dari seorang hamba atau tidak ada andil sama sekali? Sebaliknya Ustaz, bagaimana dengan keburukan? Agar ketakutan dan takwa tawadu saya dapat tobat, dapat bertambah. Iya, Allah sudah menentukan surga, neraka beserta penghuninya. Berkata Nabi SAW, innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha faqala fala ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha wa qala fala ubali. Allah telah menciptakan surga telah menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Juga neraka demikian, ya. Nah, apakah kebaikan dan keburukan yang kita lakukan ada andil? Itu yang andilnya besar. Apakah mungkin kalau ini orang ini ditakdirkan neraka? Makanya walaupun di dunianya ibadah tetap aja ke neraka. Apa mungkin begitu? Enggak mungkin. Kalau seorang ditakdirkan ke surga, di dunianya dia Allah takdirkan soleh. Ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli amal soleh, mati dalam keadaan demikian ke surga saja, ya. Kalau seseorang ditakdirkan ahli neraka, dia akan ditakdirkan menjadi orang durhaka. Tidak mungkin umpamanya ditakdirkan masuk surga, tapi selama hidupnya durhaka, kafir, musyrik, mati dalam keadaan demikian ke surga. Ya mungkin, itu tidak adil, ya. Jadi keadilan Allah menyebabkan takdir Allah dari ajali sampai akhir nanti itu akan selaras, akan serasi, tidak mungkin saling bertolak belakang. Terakhir ya. Ketika sedang sholat, kemudian ada keraguan-raguan apakah sudah melakukan suatu gerakan, tapi lebih condong ke sudah melakukan gerakan itu. Apakah di akhir sholat harus melakukan sujud sahwi, dan keraguan itu sering saya alami. Gerakannya apa ya? Contohnya, sujud. Sujud kan dua kali ya. Allahu Akbar sujud. Terus duduk lagi. Ketika duduk karena khusyuk melamun. Kalau khusyuk menghayati bacaan enggak mungkin lupa. Khusyuk melamun, lagi melamun tadi. Ini teh sujud teh sudah dua kali apa baru sekali ya? Akhirnya dia sujud lagi. Khusyuk melamun. Karena khusyuknya melamun ketika sujud, dia bangkit, tapi biasa seperti biasa dia ada duduk istirahat, bangkit. Selama duduk istirahat mikir, ini sujudnya sudah sekali apa dua kali ya? Mungkin ada yang begitu. Sudah sekali apa dua kali? Tapi lebih cenderung sudah. Lebih cenderung sudah, ya. Kalau lebih cenderung sudah disebut ghalabatudzon. Ghalabatudzon itu masuk ke dalam kategori yakin. Wala batulun artinya dugaan terkuat. Dan maknanya yakin. Seringkali Allah memaksudkan yakin dengan lafaz dhon. Seperti firman Allah yang menyatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi tuhsyarun. Orang-orang yang sabarlah orang yang yadhunnuna menyangka dhon bahwa mereka akan bertemu Rabb mereka. Yadhunnuna di sini disebut yakin. Makna yakin adalah batasnya dari ghalabatu dhon, dugaan terkuat. Berarti dia tidak ragu. Kalau sudah memiliki dugaan terkuat, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau setelah sujud dua kali, duduk istirahat ini bangkit lagi, apa sujud lagi? Ragu nih, ragu, enggak ada kecenderungan ke salah satu 50-50, maka ambil yang sekali sujud lagi. Kemudian nanti ditambah dengan sujud sahwi ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Siang ini insyaallah kita akan jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami Yayasan Tarbiyah Sunnah mengajak antum semua untuk menghadiri kajian hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 pada pukul ba'da maghrib sampai dengan pukul 8 malam, bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Kota Bandung, disampaikan oleh Ustaz Nuruddin Abu Fainal Al-Maki Hafizahullah dengan tema kajian Tanda Hati Yang Sakit dan Penyebabnya. Sekali lagi kami mengajak antum semua, Bapak dan Ibu. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.